من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab yang ke-10, yaitu bab al-mubadarah ilal khairat. Dan di kesempatan sebelumnya kita sampai pada hadis yang ke-7, maka di kesempatan malam hari ini kita masuk hadis yang ke-8 yang merupakan hadis yang terakhir dalam bab ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Berkata muallif rahimallahu taala anhu wa anhu, dan darinya, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wasallam qaal yauma Khaibar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau berkata pada hari perang Khaibar yang itu terjadi pada tahun 7 Hijriah setelah pulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Sulh Al-Hudaybiyah kurang lebih 20 hari setelahnya beliau memerangi Na'am orang-orang Yahud yang ada di Khaybar, di mana Khaybar ini adalah merupakan benteng orang-orang Yahud yang di dalamnya terdapat ladang pertanian yang merupakan daerah penghasil kurma. Naam, tempat yang ditinggali oleh orang-orang Yahud yang mereka mengungsi sebelumnya. Naam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka. Mereka adalah dari kalangan Bani Nadir yang telah melanggar perjanjian sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka sampai akhirnya mereka pun berdamai dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan konsekuensi mereka harus meninggalkan apa yang mereka miliki dari senjata-senjata kekuatan dan mereka harus mengungsi. Di antara mereka ada yang datang ke Khaybar. Yang jaraknya kurang lebih 80 ataukah 100 mil. Dari Madinah ke arah utara. Sebagian mereka mengungsi di tempat-tempat yang lainnya. Maka mereka adalah orang-orang Yahud, Bani Nadir, yang sebelumnya mereka diusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tempat tinggal mereka. Sebagian mereka datang ke Khaybar dan sebagian ke tempat-tempat yang lainnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli al-kitab min diyarihim li awwalil hasr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan mereka orang-orang kafir dari kan ahlul kitab dari kampung-kampung halaman mereka pada awal pertama kali pengusiran. Kalian tidak menyangka, mengira mereka itu akan keluar. Dan mereka menyangka, mengira bahwasanya benteng-benteng mereka itu mampu melindungi mereka dari sisaan Allah Subhanahu wa taala. Ila akhirul ayat. Maka mereka adalah orang-orang Yahud, Bani Nadir. Ketika mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka, kemudian sebagian mereka datang ke Khaybar. Yang kemudian pada tahun ke-7 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Setelah sulh Al-Hudaybiyah kurang lebih 20-an hari setelahnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, menguatkan Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan Allah Subhanahu wa taala menaklukkan Khaibar tersebut sehingga kaum muslimin pun mendapatkan kebaikan yang banyak. Ghanimah yang begitu besar. Pada peristiwa itu. Al-muhim pada hari Khaybar tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la utiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah yaftahu Allahu ala yadayhi. Sungguh aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang orang tersebut mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Yang ini adalah merupakan suatu keistimewaan yang sangat besar terhadap orang tersebut yang nanti akan diberi bendera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan persaksian langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut orang yang mencintai Allah, demikian pula mencintai Rasulnya. Dalam riwayat yang lainnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya pun juga mencintai orang tersebut. Sehingga ini adalah merupakan suatu persaksian yang sangat besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang tersebut yang nanti akan mendapatkan bendera ini. Yaftahullahu ala yadihi. Yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan, akan menaklukkan daerah ya Khaibar tersebut dengan sebab kepemimpinannya. Ini keistimewaan yang berikutnya, yang kedua terhadap orang tersebut. Naam, di mana dengan sebab kepemimpinannya dalam peperangan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Khaibar akan ditundukkan, ditaklukkan. Naam. Ya. Ini keistimewaan yang kedua yang terkandung di dalamnya. Naam, tanda di antara tanda-tanda nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengkhabarkan terhadap sesuatu yang akan terjadi dan terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika mendengar ya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu tadi, ya, terkandung padanya bisyarah kemenangan yang akan didapatkan kaum muslimin, di sisi yang lainnya sifat tentang orang yang akan mendapatkan bendera perang sebagai pemimpin yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka para sahabat ketika mendengar yang demikian itu, betul-betul mereka amat sangat menginginkan agar supaya mereka yang akan mendapatkannya, masing-masing mengharapkan kalau dirinya yang nanti akan mendapatkan bendera itu, karena kecintaan mereka terhadap kebaikan. Ya, sifat yang dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selaku orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintainya, serta dengan sebabnya naam kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan dalam peperangan ini. Naam, sehingga datang dalam riwayat yang lainnya, ketika mendengar yang demikian itu, maka di malam harinya mereka pun saling berbincang-bincang di antara mereka, antara sahabat yang satu dengan yang lainnya, yang masing-masing mereka berharap agar supaya dirinya yang akan mendapatkan bendera tersebut dari Rasulullah SAW. Ini sebagaimana hadis yang telah kita lewati tentang 70.000 naam, ya, yang akan masuk ke dalam jannah di ghairi hisab wala azab. Bagaimana mereka para sahabat berbicara, siapa mereka itu? Naam, orang yang akan dimasukkan ke dalam jannah di ghairi hisab wala azab. Yang ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan tentang ihtimamnya, perhatian mereka para sahabat terhadap keutamaan-keutamaan. Perhatian mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in terhadap perkara-perkara akhirah. Naam. Lebih besar perhatian mereka dibandingkan ahli dunia tatkala mereka mencurahkan perhatian terhadap dunia mereka. Naam, para sahabat ihtimam mereka tentang keutamaan, ihtimam mereka terkait tentang perkara-perkara akhiratnya jauh dibandingkan ahli dunia yang ihtimamnya terhadap dunia mereka. Naam, sehingga mereka para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan. Naam, sehingga tatkala mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, masing-masing di antara mereka menginginkan agar supaya naam mereka yang akan mendapatkannya. Naam, hingga disebutkan dalam riwayat ini, qala Umar radhiyallahu taala anhu, ma ahbabtul imarah illa yauma idzin. Naam, tidaklah aku mencintai suatu kepemimpinan kecuali pada hari itu. Naam, ya, kecuali pada hari itu. Nah, semata-mata menginginkan kepemimpinan bukan karena kepemimpinan, tapi apa yang ada dalamnya, persaksian dari Rasulullah SAW dan bisyarah yang terkandung di dalamnya. Nah, ya, orang tersebut yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW, orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai, dan dengan sebabnya naam kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan, bukan semata-mata kepemimpinan naam ingin tampil, ya, naam, tapi apa yang terkandung di dalamnya berupa bisyarah dan sifat persaksian Naam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan demikian, ma'ahbabtul imarah ila yauma idin. Tidaklah aku menginginkan suatu kepemimpinan kecuali pada hari itu. Naam. Ya. Fatasawartu laha raja'an an ud'alaha. Naam, maka aku pun menunjukkan diri, memperlihatkan diri. Naam. Mengharapkan agar supaya aku yang akan dipanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian akan diberikan naam bendera tersebut. Ya. Naam, mengharapkan. Ya. Sehingga memperlihatkan diri, menunjukkan diri, berharap ya dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian naam diberikan bendera tersebut. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, dalam riwayat yang lainnya para sahabat ya di pagi hari bergegas. Naam, datang menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam masing-masing mereka naam mengharapkan untuk mendapatkan bendera itu. Karena kecintaan mereka terhadap kebaikan, keutamaan, kemuliaan. Naam. Tapi ternyata yang dipanggil adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Pada waktu itu beliau tidak hadir di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau dalam kondisi sakit, sedang mengalami sakit mata. Naam. Yang kemudian ya dikirimlah utusan untuk memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang kemudian Rasulullah mendoakan beliau kesembuhan dan diberikan kesembuhan seakan-akan tidak merasakan sakit sama sekali. Yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'antahu iyyah memberikan bendera tersebut. Naam, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Ini merupakan di antara dalil tentang wajibnya naam bagi seorang muslim untuk mengimani tentang takdir. Naam. Ya, beriman kepada takdir. Naam. Bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam kondisi beliau tidak hadir di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak melakukan upaya untuk mendapatkan ya bendera dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya. Tapi justru beliau yang mendapatkan bendera dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, di saat para sahabat-sahabat yang lainnya mereka datang berpagi-pagi untuk bergegas naam menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing mereka mengharapkan, naam berharap bahwasanya mereka yang akan mendapatkan bendera tersebut. Naam, karena kecintaan mereka terhadap kebaikan, keutamaan, kemuliaan. Naam, ya. Akan tapi lihat Ali bin Abi Thalib yang berada di rumah beliau. Justru beliau yang mendapatkan bendera tersebut dari Rasulullah SAW. Wajib mengimani tentang takdir. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hambanya, ya, maka tidak akan luput, tidak akan terlepas, tidak akan naam meleset dari hamba itu. Pasti apa yang Allah tetapkan padanya, maka dia akan mendapatkan yang demikian itu. Sesuatu yang tidak ditakdirkan, tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, nah, betapapun seseorang itu berupaya, berusaha, maka dia tidak akan mendapatkannya. Nah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan bahwasanya akan terluputkan darinya demikian dan demikian. Nah, seseorang meskipun melakukan sebab-sebabnya, manakala yang demikian itu bukan sesuatu yang Allah takdirkan, bukan sesuatu yang Allah tetapkan untuknya. Nah, maka tentunya dia tidak akan mendapatkan. Nah, meskipun dia telah berupaya. Hanya saja tentunya sebagaimana naam, ya, kita yakini, kita fahami, kita diperintahkan untuk menjalankan sebab-sebab naam, ya, Naam, terhadap sesuatu yang kita harapkan, terhadap sesuatu yang kita inginkan. Kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk menjalankan sebab-sebab tersebut. Adapun hasilnya, naam, maka itu kita pasrahkan, kita sandarkan, naam, kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, yang mana ya seseorang itu akan mendapatkan pahala dengan upaya-upaya yang dia lakukan dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Naam, dengan sebab-sebab yang dia lakukan, usaha-usaha yang dia kerjakan, meskipun dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Naam, karena dia menjalankan sesuatu yang memang dianjurkan, sesuatu yang diperintahkan dalam syariat ini. Naam. Ya. Adapun hasilnya, maka itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja langkahnya, jalannya, usahanya, upayanya, ya. Naam, segala daya dan kekuatan yang dia kerahkan untuk mendapatkan kebaikan yang dia inginkan, naam, akan mendapatkan pahala tersendiri dari si Allah Subhanahu wa taala, meskipun naam dia tidak mendapatkan hasil dari apa yang diharapkan. Naam. Ya. Maka dari sini pun kita bisa mengambil faedah tentang ya keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan sekaligus bantahan kepada mereka, orang-orang Khawarij, orang-orang Nawasib. Naam, yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, yang mereka itu membenci, mencela Ali bin Abi Thalib. Nah, bahwasanya beliau ya di samping keutamaan-keutamaan yang baik yang lain yang ada pada beliau Ali bin Abi Thalib. Ya, hadis ini persaksian langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Naam. Ya. Di samping keutamaan-keutamaan yang banyak tentunya yang ada pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun menasihatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, imshi wala taltafit hatta yaftahallahu alaik. Naam, berjalanlah engkau dan jangan engkau menoleh ke belakang sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepadamu. Naam. Fasara Aliun syai'an, maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala pun berjalan beberapa langkah. Thumma waqafa wa lam yaltafit, kemudian beliau berhenti dan beliau tidak menoleh ke belakang. Naam. Ya, langsung segera menjalankan apa yang dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan bendera dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dinasihati untuk tetap terus berjalan, jangan menoleh sampai Allah membukakan kemenangan padamu. Di saat beliau berjalan beberapa langkah, ya, beliau pun berhenti kemudian ya tanpa menoleh. Fasarraha, na'am, seraya beliau berteriak, na'am, mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala madza uqatilun nas, na'am, untuk apa, dalam rangka apa aku memerangi manusia. Na'am, ya, perhatikan beliau, na'am, langsung bersegera ya menjalankan apa yang dinasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhenti tanpa menoleh. Na'am, yang kemudian berteriak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala madza uqatilun nas, untuk apa, dalam rangka apa aku memerangi manusia. Qala, yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun na'am mengatakan, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Perangilah mereka hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat besar. Naam. Ya. sekiranya ditimbang kalimat tauhid ini, naam, ya, dengan langit-langit dan bumi, tentunya akan lebih berat kalimat ini dibandingkan langit-langit dan bumi tersebut. Naam, kisah, naam, seorang yang dia tidak memiliki kebaikan. Naam, ya, hanya kalimat tauhid yang ada padanya. Sedangkan 99 catatan yang lainnya berisikan kejelekan-kejelekannya. Naam, sepenuh langit dan bumi. Ya. Naam, setelah ditimbang maka kalimat tauhid yang ia miliki. Naam. Ya. Lebih berat dibandingkan kejelekan-kejelekan catatan dari naam lembaran-lembaran yang ada pada. Naam. Di saat sebelumnya dia ya sudah putus asa karena tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Nah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi hamba-Nya sedikit. Maka dikatakan kepadanya bahwasanya engkau memiliki satu kebaikan yang besar, kalimat tauhid. Nah, kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat besar. Kalimat yang ketika seorang mengucapkan kalimat ini menjadikan dia masuk ke dalam Islam. Yang ini adalah merupakan pintu yang dengan seorang itu masuk ke dalam Islam. Maka di sini ya memberikan faedah kepada kita annal jihad, bahwasanya jihad berperang di dalam Islam itu tujuannya adalah untuk meninggikan kalimatullah. Naam. Dalam rangka untuk menyebarkan Islam, linnasrul Islam, ya. Dan dalam rangka untuk kebaikan, kemaslahatan manusia. Ya. Naam, rahmat kepada mereka, bentuk kasih sayang kepada mereka, bayangkan jihad. Naam. Ya. Karena dengan jihad ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia dari kerugian yang sifatnya nanti abadi. Naam, tatkala mereka masih tetap di atas kekufurannya, masuk ke dalam neraka, kekal di dalam-dalam. Ya, kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Naam, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya tidak membiarkan hamba-Nya begitu saja. Naam. Ya. Bertindak, berbuat tanpa ada petunjuk, tanpa ada yang bimbingan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya, rahmat-Nya kepada hamba-Nya mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab-Nya. Naam, ya, untuk kemaslahatan mereka, untuk membimbing mereka. Ya, Allah mensyariatkan jihad kepada kaum muslimin. Naam, dalam rangka untuk maslahah, rahmat kepada manusia. Naam, ya, supaya mereka masuk ke dalam Islam. Naam, yang itu adalah merupakan kebaikan untuk mereka. Bukan jihad, ya, peperangan dalam Islam itu tujuannya adalah untuk menyiksa mereka, orang-orang kafir, untuk bertindak kedzaliman lalim kepada mereka. Jihad bukan dalam rangka untuk naam, ya, merebut kekuasaan, naam, merebut suatu wilayah, bukan itu jihad, bukan itu tujuan dari jihad di dalam Islam. Bukan pula dalam rangka untuk merampas harta benda mereka. Bukan. Nah, bukan untuk itu. Ataukah ingin memimpin manusia? Ya. Maka jihad tujuannya bukan itu. Akan tapi jihad adalah dalam rangka agar supaya mereka masuk ke dalam Islam. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, mengeluarkan mereka dari kekufuran menuju kepada iman. Naam, ya. Dan juga bagi mereka yang enggan untuk masuk ke dalam Islam tetap di atas kekufuran mereka dengan jihad untuk mencegah, menghalangi mereka. Naam, ya. dari kejelekan-kejelekan mereka, keburukan-keburukan mereka, kalau mereka tidak diperangi. Naam, ya. Maka tentunya mereka akan menyebarkan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan di muka bumi ini. Naam, ya. Mereka akan menghalangi manusia, naam, ketika mereka menginginkan kebaikan, ketika mereka hendak masuk ke dalam Islam, mereka menghalang-halangi. Naam, ya. Toh kejelekan pun akan kembali kepada mereka. Di saat kondisi keadaan manusia semuanya di atas kejelekan, apa yang akan terjadi di muka bumi ini? Naam, berbagai macam balaya, bencana, musibah. Naam, ya, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi di muka bumi dengan berbagai macam bencana, musibah karena akibat dosa perbuatan manusia. Nah, untuk mengingatkan mereka, untuk supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jihad tujuannya pun mencegah, menghalangi kejelekan-kejelekan mereka yang dampak buruknya pun, nah, kembalinya kepada manusia itu sendiri dengan jihad. Nah, maka ya mereka yang enggan tetap di atas kuburan dihalangi dari kejelekan-kejelekan mereka untuk menyebarkan kekufuran, kesyirikan, ya. Naam, upaya mereka menghalangi manusia, naam, untuk menuju kepada kebaikan yang hendak masuk ke dalam Islam. Nah, maka jihad, ya, peperangan dalam Islam adalah dalam rangka islah, dalam rangka untuk perbaikan. Nah, bukan dalam rangka untuk kerusakan, kehancuran, ya, ifsad wa tadbir, bukan. Tapi dalam rangka adalah untuk islah dan rahmat, perbaikan dan bentuk kasih sayang terhadap sesama manusia. Nah, ya, tidak sebagaimana peperangan, ya, yang dilakukan oleh mereka, haula'il kufar, yang tujuannya adalah untuk berbuat kerusakan, tujuannya dalam rangka untuk kehancuran, tujuannya adalah dalam rangka untuk, nah, berbuat kesewenang-wenangan, kelaliman, kezoliman. Itu mereka, tapi Islam tidak. Nah, untuk kebaikan, nah, untuk keselamatan, ya, bentuk kasih sayang supaya mereka tidak mengalami kerugian, ya, yang sebenar-benarnya kerugian yang sifatnya abadi. Naam, saat kala di atas kekufuran mereka kekal dalam neraka, tapi dengan itu, dengan jihad, naam, ya, untuk memasukkan mereka ke dalam Islam, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peperangan jihad dalam Islam itu tujuannya amat sangat mulia, tujuannya sangat agung, naam, sebagai bentuk rahmat terhadap manusia, ya. Oleh karena itu datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari dalam hadis tersebut, ta'ajiba rabbuk min qaumin yuqaduna ilal jannah bisalasil. Naam, Rabbmu takjub heran terhadap suatu kaum dituntun menuju surga disebabkan karena rantai. Maksudnya apa? Ya, di mana mereka sebelumnya dalam kondisi di atas kekufuran, yang kemudian mereka diperangi, yang kemudian mereka mengalami kekalahan sehingga mereka menjadi tawanan. Naam, yang kemudian seiring berjalan waktu melihat begitu indahnya Islam, bagaimana memperlakukan mereka orang-orang meskipun sebagai tawanan. Naam, sehingga mendorong mereka, ya, masuk ke dalam Islam. Hingga akhirnya dia meninggal di atas keislamannya, yang dengan sebab itu dia pun masuk ke dalam jannah. Naam, ajiba rabbuk. Naam, min qaumin yuqaduna ilal jannah bisalasin. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya peperangan jihad dalam Islam itu tujuannya sangat agung, tujuannya sangat mulia. Nah, manakala jihad tersebut sesuai dengan tuntunan, bimbingan syariat yang benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan tapi nama baik jihad ini, nah, rusak gara-gara mereka. Nah, orang-orang Khawarij Irhabiyun, para teroris, nah, yang mengatasnamakan jihad, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, ya, sekiranya itu sesuai dengan ya tuntunan syariat Islam, sesuai bimbingan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jihad itu adalah merupakan rahmah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, bukan dalam rangka intikam, menyiksa, balas dendam, ingin merebut suatu kekuasaan, ingin merampas harta benda orang lain, ingin menjadi pemimpin, tidak. Tapi untuk rahmat, untuk kebaikan. Ini yang membedakan ya peperangan dalam Islam, jihad yang sesuai dengan syariat, tuntunan, dengan peperangan-peperangan selain Islam. Naam, ya, yang seringkali kemaslahatan kembalinya kepada orang yang zalim, orang yang lalim. Naam, ya. Peperangan selain dari Islam. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza fa'alu dzalik faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Dan apabila mereka melakukan itu, nah, mengucapkan kalimat tauhid ini, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, maka ketika mereka melakukan yang demikian itu, maka sungguh mereka mencegah darimu ya dengan sebab itu darah-darah mereka, harta benda mereka tercegah, terhalangi untuk engkau tumpahkan, untuk engkau ambil. Nah, terjaga, terpelihara darah-darah mereka, harta benda mereka. Karena ketika mereka sudah mengucapkan kalimat tauhid, saru muslimin, mereka menjadi nam kaum muslimin. Yang mana? Nam seorang muslim itu harta bendanya, darahnya, kehormatannya itu haram. Terjaga, terpelihara. Sebagaimana datang-datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Naam, ya. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram. Naam, atas kalian. La yahillu ma'al mri'in illa bidibin min nafsi, tidaklah halal harta benda seorang itu kecuali dengan keridhaan darinya. Tidak boleh seorang itu mengambil harta benda seorang muslim yang lainnya. Nah, tidak boleh merampas, tidak boleh mengambil dengan jalan yang tidak dibenarkan. Nah, maka dengan sebab itu, ketika sudah mengucapkan kalimat tauhid ini, maka terpelihara, terjagalah harta benda mereka, darah-darah mereka, demikian pula kehormatan-kehormatan mereka. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, kecuali dengan hak Islam. Ya. Nah, terkadang meskipun seorang sudah mengucapkan kalimat tauhid, nah, yang asal hukumnya itu terjaga, terpelihara harta benda mereka, darah-darah mereka, nah, maka terkadang itu sesuatu yang diperbolehkan. Naam, ya, dihalalkan darahnya, harta benda mereka dengan hak Islam. Apa misalnya ketika seorang itu murtad kembali kepada kekufuran, man baddala dina faqtuluhu. Naam, ketika seorang itu membunuh jiwa, hukum syariat qisas. Ya, orang yang sudah menikah berbuat zina, maka rajam. Naam, ya. Ini sebab-sebab yang diperbolehkan. Naam. Ya, dengan haknya, sesuai dengan syariat Islam. Orang yang enggan untuk membayar zakat. Naam. Maka diperbolehkan baginya untuk diambil hartanya dengan paksa. Kalau dia mengingkari kewajiban zakat tersebut, maka jelas sepakat para ulama dengan sebab itu ya, keluar dia dari Islam. Tapi karena dia enggan bayar zakat karena bakhil, dalam keadaan dia masih meyakini tentang kewajibannya, maka diambil dengan paksa. Nah, penguasa yang melakukannya tentunya dalam hal ini. Tapi manakala dia adalah orang yang punya kekuatan, nah, ya, punya persenjataan, maka diperangi. Sebagaimana yang demikian dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, di samping beliau memerangi mereka orang-orang yang murtad kembali setelah sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana pula beliau memerangi mereka. Nah, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi seperti Musailamah al-Kadzdzab, Al-Aswad al-Ansi. Nah, yang datang dari Son'a, Yaman. Maka beliau pun memerangi mereka. Orang-orang yang enggan membayar zakat. Naam. Ya. Di mana beliau mengatakan, wallah demi Allah, seandainya mereka tidak menunaikan zakat sebagaimana sebelumnya mereka menunaikannya di zaman Rasul. Ya, maka sungguh aku akan memerangi mereka. Karena ini merupakan bagian hak Islam. Zakat adalah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Naam. Ya. Maka naam, dengan haknya diperbolehkan, ya, dasarkan haknya, hak Islam sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ini maksudnya wa hisabuhum 'alallah, dan hisab mereka naam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Di mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita menghukumi seseorang itu berdasarkan zahir mereka. Naam. Manakala orang tersebut menampakkan dirinya Islam, ya kita menerima sebagaimana zahirnya, menghukumi dirinya sebagai seorang Muslim sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima keislaman mereka, orang-orang munafik, menghukumi mereka dengan hukum-hukum Islam secara zahir mereka, walaupun batin mereka itu menyembunyikan kekufuran. Maka demikianlah kita dalam mensikapi manusia, menghukumi mereka sesuai dengan zahirnya. Orang yang menampakkan dirinya itu kebaikan-kebaikan, ya kita hukumi dia adalah orang yang baik. Orang yang menampakkan dirinya itu kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, ya kita membangun, menghukumnya sesuai dengan zahir yang nampak, yang kita lihat. Naam, adapun batinnya, naam, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui batin-batin mereka. Kita hanya menghukumi zahirnya, batinnya kita tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala, nah, ia mengetahuinya sehingga hisabnya kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala alam suwab. Naam, hadits yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Naam, demikian yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita jelaskan terkait hadits ini kita bisa mengambil faedah daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.